yang akan menyebabkan seorang itu kaya. Namun yang menjadikan seorang itu kaya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tuma'ninatul qulub dalam hatinya, ketenangan hati, jiwa tenteram. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing dengan bimbingan Allah. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah beruntung orang itu muslim, mendapatkan rezeki yang cukup dan Allah memberikan sifat qanaah pada dirinya. Taib ya ikhwan, kita sampai kepada ayat yang ke-8. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.